Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرمى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبد بجند رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan mempermudahkan, Allah akan memberikan dia kefahaman di dalam agama. Daripada hadis yang kita dengar tadi, secara tidak langsung ia adalah tuntutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, iaitu ilmu agama. Dan tuntutan ilmu agama ini sangat penting, ya, buat seseorang itu, lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini di mana kejahilan makin lama makin bertambah, makin lama berleluasa. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis mengatakan min asyratis sa'ah an yurfa' al-'ilm wa yuthbit al-jahl. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu akan diangkat dan kejahilan akan bertapak. Wa yashrabul khamar wa yakthir wa yadhhar az-zina, dan arak akan diminum secara berleluasa. Begitu juga dengan zina, ia akan berleluasa di kalangan masyarakat. Barangkali mungkin akan ada yang bertanya, bagaimana ilmu itu diangkat dan kejahilan berleluasa? Perkara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, Inna Allaha la yantazi'ul 'ilm intiza'an minal qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu dengan mencabutnya daripada hati-hati manusia. Walakin yaqbidhuhu biqabdhil ulama. Tetapi Allah akan mengangkat ilmu itu dengan dimatikan para ulama, para orang-orang yang berilmu. Apa yang akan berlaku apabila para ulama sudah berkurang, ya? Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Apabila dah tak ada orang alim, ya, orang-orang akan mengangkat, masyarakat akan mengangkat orang-orang jahil sebagai tempat rujukan. Fa'aftau bighairi ilm, maka orang-orang jahil ni sudah tentu bila dah tak ada ilmu, mereka akan berfatwa tanpa ilmu atas kejahilan. Okay, mereka berfatwa atas kejahilan. Fadallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Mungkin akan ada yang tertanya-tanya, bagaimana Allah mengangkat ilmu sedangkan Al-Quran wujud di kalangan kita? Dan Allah dah berjanji, ya, akan memelihara Al-Quran itu, ya. Jadi ilmu ada wujud dalam Al-Quran. Jadi bagaimana dia boleh hilang, boleh diangkat? Hal ini telah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjelaskan, awalaysa al-yahud wal nasara yaqra'una at-taurat wal injil la yastafiduna minhu bi syai'. Bukankah orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca kitab Taurat dan Injil tetapi mereka tidak mendapat apa-apa manfaat daripadanya, ya? Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu diangkat. Kesemua ini menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita tentang betapa perlunya kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, khususnya bagi mereka yang baru nak belajar tentang ilmu agama. Tentulah dia kenalah lebih berusaha ya untuk menuntut ilmu agama ya, demi menyelamatkan diri dia ya, dan selamat di akhirat nanti. Bagi yang sedang menuntut ilmu, dah jadi talib ilm, hendaklah dia berusaha untuk menambahkan lagi ilmu dia ya. Tak boleh sama sekali kita kata ah, saya ni dah berilmu cukup kot ya. Tidak, masing-masing manusia itu sedikit sebanyak pasti ada kejahilan dia. Cuma yang bezanya banyak atau sikit dia kejahilan ya. Kerana seperti mana yang kita ketahui firman Allah Subhanahu taala, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu ya, daripada dalam keadaan kamu tak tahu ya. Dalam keadaan kita bila kita lahir, kita semua masing-masing jahil ya, masing-masing perlu menuntut ilmu. Sedikit sebanyak kita menambahkan ilmu kita ya. Di antara kelebihan kita menuntut ilmu ataupun fadilat menuntut ilmu dijelaskan oleh Allah Subhanahu taala di dalam firman-Nya, hal yastawi alladhina la ya'lamun, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Jelas bahawa terdapat perbezaan yang sangat besar ya, dan perkara ini dapat kita lihat antara seorang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu, orang-orang jahil. Juga firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu ya. Juga di antara kelebihan kita menuntut ilmu seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah, barang siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, dia mengambil jalan. Mengambil jalan di sini merangkumi kedua-dua jalan, jalan zahir ataupun jalan maknawi, jalan hissi ataupun maknawi. Jalan hissi ni iaitu jalan kita keluar rumah ya, kita keluar pergi nak belajar, pergi ke masjid, pergi ke halakah-halakah ilmu, pergi menuntut dengan ustaz-ustaz, pergi menuntut dengan syekh, menuntut dengan ulama. Itu semua jalan-jalan hissi. Begitu juga dengan jalan maknawi, iaitu kita membeli buku, membaca buku, mendengar kaset-kaset dan sebagainya, semuanya untuk menuntut ilmu. Allah Rasulullah mengatakan sahalallahu lahu tariqan ila aljannah, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga ya. Masakan seseorang itu akan dapat beribadah tanpa ilmu? Masakan seseorang itu akan berjaya menyelamatkan dirinya daripada api neraka dan masuk syurga tanpa beribadah? Ya, seperti mana yang kita ketahui, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tujuan kita untuk hidup di dunia ni satu tujuan sahaja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi bagaimana kita nak beribadah tanpa ada ilmu ya? Sekiranya kita lihat keadaan masyarakat sekarang ya, apakah kita hidup dalam keadaan masyarakat berilmu ya? Apakah kita sekarang hidup dalam keadaan masyarakat semua mengerti tentang hukum hakam agama ya? Kalau kita lihat seperti mana yang kita telah jelaskan sebentar sebelum tadi, bermacam-macam kumpulan, bermacam-macam firqah, bermacam-macam fahaman, aliran ya, di mana aliran-aliran ini semua bertentangan di antara satu sama lain. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri perkara-perkara syirik ya, perbuatan-perbuatan syirik di kalangan masyarakat Islam ya. Mereka percaya kepada benda-benda khurafat, mereka percaya kepada benda-benda tahyul, mereka percaya kepada tangkal, percaya kepada apa orang kata azimat. Kalau kita tengok ada orang tu mula pakai gelang-gelang ya, orang lelaki ni pakai bagian gelang, kita kena tanya apa hal ini pakai, ya? Kalau bukan kerana kepercayaan yang tertentu, ya, bahawa apa yang dipakai itu akan menyelamatkan dia dan akan memelihara dia daripada sebarang benda-benda yang buruk. Itu semua fahaman, ya, fahaman yang jelas syirik, boleh membawa kepada syirik. Jangan juga amalan, kalau kita lihat amalan masyarakat setempat kita, jangan kita ingat oh masyarakat Islam Malaysia ataupun juga tempat-tempat lain orang-orang semua dah faham, ya? Tidak. Kalau kita lihat banyak kadang-kadang kita lihat ada satu musibah menimpa satu tempat, mereka akan kita minta bantuan bomoh, ada orang hilang, ada anak hilang, kita bantu, minta bantuan bomoh. Masih lagi, ya? Kita ingat orang-orang semua dah maju, ya? Orang-orang dah ada apa orang kata habarah, ya? Dah ada kefahaman, mereka takkan buat benda-benda kurafat. Tak, ya, kita lihat masyarakat dalam keadaan yang sebaliknya, mereka masih lagi percaya kepada benda-benda tu. Kalau bukan kerana kecetekan fahaman agama mereka, kalau bukan kerana kekuatan akidah mereka, kefahaman mereka terhadap tauhid yang sebenarnya adalah kurang, ya. Dan juga di dalam masalah-masalah ibadah, ya, perkara-perkara bid'ah. Kalau kita lihat banyak benda-benda bid'ah, kadang-kadang kita sendiri pun merasa heran macam mana benda tu boleh ada, ya. Kalau orang tu tahu, ya, banyak. Kalau dia pun tak tahu, dia pun sama-sama, ya. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, ada zikir rok, mungkin kalau, ya, antum dah lihat seperti mana yang dijelaskan oleh Ustaz, ya, Ustaz Rasul Lahri, tentang wujudnya firqah di mana, di Negeri Sembilan, ya. Mungkin kalau kita tengok, baru kita tersedar. Orang semua pakai kesayap macam kita ni, pakai jubah, duduk berjoget, ya. La ilaha illallah, apa benda lah yang diucapkan, Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil berjoget. Dan mereka menyangka bahawa itulah sebaik-baik cara berzikir, ya. Jadi ini semua benda-benda bid'ah, ya, benda-benda yang tidak diajar oleh agama, bertentangan dengan ajaran agama. Saya bagi contoh, ya, tentang sejauh mana kefahaman masyarakat terhadap tauhid. Asas dalam masalah dalam agama, apa asas dia? Tauhid, ya, mengesakan Allah Subhanahu taala dalam segala amalan ibadah, ya. Kalau kita nak nilai sejauh mana orang masyarakat diorang ni faham ke tidak faham, ya, saya ada satu formula untuk kita jadikan sebagai ukuran, ya, satu soalan emas yang kita sebutkan tadi, ya. Kita tanya masyarakat, di manakah Allah, ya? Awak ni, kita ni agama Islam, agama yang sembah Allah, Allah adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung. Di manakah Allah? Cubalah tanya masyarakat, di manakah Allah? Akan ada mengatakan seperti mana orang kata jawapan lazim, ya, Allah tu di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tak bertempat. Dan baru-baru ni ada, saya jumpa jawapan yang jawapan baru, ya. Baru-baru ni ada satu jemaah tabligh, ya, datang kat surau kita di Sungai Kantan. Dan saya bertanyalah tentang apakah apa amalan tabligh yang mereka kerjakan. Sedikit sebanyak saya cuba jelaskan bahawa apa yang mereka buat tidak berlandaskan kepada ajaran Rasulullah, di mana mereka tidak menitik beratkan aspek tauhid, ya. Mereka tidak kalau berceritakan tentang tauhid, tak ada, ya. Yang tahu pergi khuruj, mari semayang. Sebelum nak semayang kena tahu asas tauhid. Jadi saya jelaskan, antum tidak menjelaskan tentang tauhid di dalam kamu berdakwah. Saya bagi anda contoh untuk menunjukkan sejauh mana masyarakat tidak faham tentang tauhid, tentang masalah di manakah Allah. Dan saya tanya anda sekarang, di manakah Allah? Apa jawapan dia? Dia pun terdiam sekejap. Dia fikir, apa jawapan dia? Allah berada pada tempatnya. Allah di mana? Dia kata Allah berada pada tempatnya. Saya kata dalam hati saya, okeylah, lepas ni kalau polis tahan awak, tahan hantar, mana lesen? Oh, lesen ada pada tempatnya. Tak ada bagi penumbuk, eh, kata. Kenalah tunjukkan, ya? Kat mana kereta? Kereta ada pada tempatnya. Mana rumah awak? rumah saya pada tempatnya lah. Itu jawapan yang macam betul tapi mengelirukan. Malah itu bukan jawapan sebenarnya, ya. Sedangkan jawapan yang sebenarnya adalah Allah di atas arasy, ya. Bersemayam di atas arasy. Allah di atas bersemayam di atas arasy. Ini adalah fahaman asas, ya. Tetapi kita lihat majoriti masyarakat tidak mengerti. Malah mereka berfahaman dengan seperti mana yang ketika Allah berada di mana-mana. Sedangkan ini jelas menimbulkan kekeliruan. Eh, Allah ada kat sini ke? Na'udzubillah. Allah ada dalam poket saya ke? Tak. Di mana-mana. Tapi bukan dalam poket awak lah. Apa ni? Ini semua menunjukkan kecetekan fahaman, ya, masyarakat terhadap ajaran agama Islam itu, ya. Kesemua ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita perlu menuntut ilmu. Kerana masyarakat berada dalam kejahilan. Dan kita semua masing-masing kita bertanggungjawab, ya, untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan kaum keluarga kita sekurang-kurangnya. Kalau kita rasa tak mampu untuk nak berdakwah, sekurang-kurangnya jangan kita lupa kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Siapa nak selamatkan anak-anak kita daripada api neraka kalau bukan kita sebagai bapa, kalau bukan kita sebagai adik-beradik kita, ya, saudara kita, jiran kita, ya. Kerana itu kita perlu menuntut ilmu, ya, untuk menyelamatkan kita, diri kita sendiri, sebelum kita nak menyelamatkan orang-orang yang lain. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah diri kamu daripada api neraka. Hindarilah diri kamu wa ahlikum, dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan ada yang mengatakan, oh, kalau masalah nak menyelamatkan orang, nak berdakwah kepada orang, ini tanggungjawab para pendakwah. Ini tanggungjawab mufti. Ini tanggungjawab ustaz-ustaz. Saya kerja saya mekanik. Saya tak bertanggungjawab. Tidak, ya. Yeah. Setiap kita diri kita bertanggungjawab. Setiap individu tu dia bertanggungjawab. Cuma bezanya dia sejauh mana tanggungjawab dia. Kalau dia seorang bapa, tanggungjawab dia lebih. Dia kena tanggungjawab dia ke atas isteri dan anak-anak. Kalau dia seorang guru misalnya, tanggungjawab dia ke atas anak-anak murid dia. Kalau dia seorang ketua pejabat misalnya, ke atas anak-anak buah dia. Kalau dia seorang pemimpin, lagilah besar tanggungjawab dia ke atas seluruh rakyat dia. Okay, dan seterusnya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kamu adalah penjaga. Setiap kamu adalah penjaga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu bertanggungjawab ke atas orang jagaan dia. Ya. Baik. Perlu kita ingat, kalau kita nak berdakwah, hendaklah kita jadikan firmannya, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Kalau kita nak mengajar orang, kalau kita nak berdakwah, jangan duk fikir, oh, apa kalau nak ajar maknanya berceramah. Tak. Hatta anak-anak kita, anak isteri pun ada cara dia. Bukannya orang kata main apa sembrono, ya. Tak ada, ada cara dia. Hendaklah kita jadikan firmannya, id'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Berdakwahlah kamu kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, iaitu dengan memberi nasihat yang baik. Wajadilhum billati hasan. Kalau terpaksa berdebat, kena berdebat dengan cara yang terbaik. Ya, bukan cara yang baik, tak, dengan cara yang terbaik kalau terpaksa berdebat, ya. Kerana itu kita katakan di dalam kita nak berdakwah, tak kira siapa. Kepada anak-anak, kepada saudara, ya, kepada isteri, kepada jiran, kepada penduduk, kepada ahli masjid, kepada jemaah masjid, penduduk kampung dan sebagainya, perlu ada sifat lemah lembut dan sifat bersabar, ya. Perlu ada sifat lemah lembut dan sifat sabar. dan hendaklah kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita, ya, bagaimana Rasulullah bersifat lembut dan bersabar sepanjang dakwah dia. Kadang-kala kalau kita lihat, ya, kadang-kala kita pun diri kita, kita lihat juga apabila kita dah tahu benda tu salah, ya, yang betulnya adalah begini, yang ini adalah salah, ini adalah bid'ah, ini adalah syirik, ini adalah maksiat. Kadang-kala kita terbawa-bawa dengan sifat, ya, kita rasa cemburu, ya, cemburu terhadap agama, ya. Kita rasa apa yang salah ini perlu dibetulkan. Tetapi kadang-kadang sifat cemburu kita terhadap agama membuatkan kita terburu-buru, membuatkan kita terkasar, membuatkan kita nak betulkan dalam masa tu juga. Ya. Ah, apa kamu ni? Ini maulid, ini salah. Ini tahlil, ini bid'ah, ini tak boleh. Ya. Kita terburu-buru, ya. Itulah yang menyebabkan banyak, kalau dalam apabila kita berkasar, kita tak bersabar, menyebabkan dakwah kita tidak berjaya. Menyebabkan dakwah kita, perkataan kita, nasihat kita tidak didengar oleh orang-orang yang kita dakwahkan, orang yang kita dakwahkan. Oleh itu apabila kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah berdakwah? Kita ambil beberapa contoh. Pernah berlaku pada suatu ketika Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat baginda di dalam masjid baginda di Madinah, iaitu Masjid Nabi. Tiba-tiba datang seorang Arabi. Orang Arabi ni orang-orang tinggal di padang pasir. Kalau kita kat sini kita panggil orang asli. Kita kalau di padang pasir dipanggil Arabi. Masuk dalam masjid Rasulullah dan dia membuang air, ya, air kencing dalam masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah dijadikan sebagai tempat buang air, ya, oleh orang Arab ni. Dan orang-orang yang duduk pedalaman ni, duduk padang pasir, dia itu memang sifat dia sifat jahil, ya. Apabila melihat perbuatan orang Arab ini, apa orang sahabat-sahabat nak buat? Masing-masing semua bangun nak bagi dia sebiji, ya. Perbuatan yang terkutuk macam ni, kesalahan yang sangat besar ni, mereka merasa marah. Mereka merasa bahawa ini salah, perlu diperbetulkan. Jadi mereka macam terburu-buru nak pukul dia, ya. Tetapi Rasulullah kata apa? Mah, apa yang kamu nak buat ni? Sabar dulu. Da'uh wa ariqu ala bawlih sijillan mimma. Biarkan dia. Dah habis dia, biarkan dia selesai. Dah selesai tu baru tuang air ke atas najis dia. Ya. Rasulullah meraikan kerana melihat bahawa orang ini jahil, ya. Maknanya tak guna, ya. Buatlah dia tengah kencing tu, kita bantai dia. Lagilah, ya. Tembaklah dia punya apa najis tu rata-rata, ya. Jadi ada hikmah Rasulullah bersuruh sabar dan biar dia habis. Dan juga ada satu contoh yang lain. Sedang Rasulullah bersemayang secara berjemaah, ya. Sedang Rasulullah bersemayang jemaah ni, seorang daripada jemaah, seorang sahabat, dia bersin hasyu. Lalu dia kata alhamdulillah, ya. Lalu Muawiyah, seorang sahabat, Muawiyah bin al-Hakam as-Salami, ya, dia tengah semayang, dia kata jawablah, orang dah bersin dia kena jawablah, yarhamukallah, ya. Tengah semayang, ya, pula dia dah jawab. Sahabat yang lain mula menepuk-nepuk apa? Peha, ha? Mula menepuk peha mereka dan memandang-mandang kepada dia. Yang dia ni pula duduk mana? Dia cakaplah dalam bahasa Arab, ya. Maksud dia kalau terjemah dia, apa korang ni pandang-pandang aku ni, ya? Apa hal kau ni, ya? Mereka terus putuk-putuk. Lalu Muawiyah kata, oh, baru aku mengerti bahawa mereka nak suruh aku diam. Aku pun diam. Apa yang berlaku? Setelah habis sembahyang, Muawiyah kata, wallahi, demi Allah, tidak aku pernah melihat seorang guru sebelum Rasulullah ataupun sudah Rasulullah yang lebih baik daripada Rasulullah. Demi Allah, Rasulullah tidak mencemuhku, tidak mencaciku ataupun memukulku. Tetapi Rasulullah menjelaskan kepadaku bahawa sesungguhnya dalam sembahyang ya, tidak boleh berbicara. Sembahyang ini adalah berzikir, bertahmid dan membaca Al-Quran. Rasulullah menegur Muawiyah dengan cara yang baik, ya, kerana meraihkan Muawiyah jahil, jelas bahawa dia jahil, dia tidak tahu tentang larangan bercakap semasa di dalam sembahyang. Kesemua ini menunjukkan tuntutan kepada kita untuk kita berlembut, dan tak boleh kita nak terburu-buru di dalam kita nak berdakwah, di dalam kita nak memperbetulkan, ya, apa yang salah di dalam di kalangan masyarakat kita. Kerana itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang pendakwah dia, Rasulullah mengutus dua orang pendakwah iaitu Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman daripada Madinah. Rasulullah mengutus Mu'ad dan Abu Musa ke Yaman. Yaman seperti yang kita tahu untuk dia berdakwah. Apa pesanan Rasulullah? Ya. Rasulullah kata yassira wa la tu'assira. Ya. Mudahkan dan jangan susahkan. Ya. Wa la tunaffira juga Rasulullah kata. Dan jangan kamu di dalam dakwah kamu menyebabkan orang lari daripada kamu, ya. Nafir maknanya lari. Ya, apabila kamu berdakwah, ya, sudah tentu dengan cara kasar dan tak bersabar, ya, orang akan dengar. Tak. Kalau kita dah cakap kasar, dah tak bersabar, ni salah, kau patut buat macam ni, buat macam tu, buat sekarang. Ha. Ya. Mesti orang akan larinya, ya. Apa buktinya? Buktinya dalam Al-Quran sendiri. Allah menjelaskan kepada Rasulullah. Allah mengingatkan Rasulullah sendiri, walau kunta faddan ghalidhan lan faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Rasulullah berlaku kasar, faddan ghalidhan, laku kasar dan berkeras, lan faddu min hawlik, para sahabat engkau wahai Rasulullah pasti akan lari daripada engkau, ya. Kerana itu kita kena berlembut dan bersabar. Ada satu kisah lagi, ya, berlaku kepada Aisyah, ya, isteri Rasulullah. Pada satu ketika datang seorang Yahudi, seperti mana yang kita ketahui di Madinah, jangan ingat bahawa masyarakat Malaysia je masyarakat majmuk. Tak, pada zaman Rasulullah masyarakat dia majmuk juga, ya. Ada orang-orang Yahudi, ya. Cuba bawanya orang Yahudi kat Malaysia ni, kita pun ya, kita pun mesti rasa tak senang. Oi, ini musuh utama hidup kat negara kita. Ha, pada zaman Rasulullah ada orang Yahudi, ya. Dan itu tak ada masalah untuk untuk Rasulullah terus berdakwah, ya, kepada penduduk di Madinah. Apa yang berlaku adalah seorang Yahudi datang kepada Rasulullah di rumah Rasulullah. Lalu dia mengatakan assalamualaikum. Kita dengar macam bagi salam, ya. Tapi sebenarnya dia kata assalamualaikum, assam sin alif mim, bukan assalamualaikum, assalamualaikum, iaitu maut pada engkau. Assam maknanya maut. Apabila orang Yahudi ni berkata begitu, ya, Aisyah yang mendengar kata-kata orang Yahudi ni berkata wa alaikum assalam wal la'nah wal ghadabah ya ikhwat al qiradah wal khanazir, ke atas engkau juga maut dan laknat Allah wahai adik-beradik, apa, adik-beradik beruk dan adik-beradik babi. Aisyah kata, menjawab kepada orang Yahudi ni, kerana kata-kata dia yang buat tu, maut ke atas engkau wahai Rasulullah, ya. Jadi Aisyah yang merasa cemburu, rasa marah dengan apa yang dia dengar, dia jawab begitu. Lalu Rasulullah, apabila orang Yahudi itu dah berlalu, dia bertanya, apa yang kamu buat ni? Kenapa kamu berkata macam tu? Lalu Rasulullah menjelaskan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya tidaklah berlembut di dalam sesuatu perkara melainkan dia akan mencantikkan perkara itu. Kalau berlembut, wa la yunza'u an syai'in illa shana. Dan tidaklah sifat lembut tu apabila kita tarik, maknanya kita berlaku kasar, melainkan dia akan memburukkan lagi keadaan itu. Ya? Sifat kasar, dia akan memburukkan lagi. Benda tu baik, ya. Asalnya kita marah dengan apa yang orang Yahudi tu kata, tetapi cara kita tu cara kasar kita tu membuatkan dia menjadi buruk, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, ala tara, aku sekadar mengatakan wa alaikum. Dah orang tu kata assalamualaikum, aku saya pun kata, Rasulullah kata, saya pun kata wa alaikum, dan kepada engkau juga. Dah Rasulullah berhenti. Mau ke atas kamu, Rasulullah kata atas kau kamu juga. Ya. Dan Rasulullah tak lebih daripada itu, ya. Kesemua ini, ya, menunjukkan betapa pentingnya perlu berlembut dan bersabar. Malah Syekh Al-Albani, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Nasruddin Al-Albani yang kita sebutkan pada, ya, sebelum tadi, yang kita jelaskan sebelum ini, dia menjelaskan bahawa saya melihat bahawa orang kata jahar, iaitu memulaukan orang-orang yang melakukan kesalahan, apabila orang tu buat salah, kira buat syirik ke, buat bid'ah ke, ya, kita mengatakan, eh, ini pun salah, ini adalah benda bid'ah, ini adalah benda syirik, lalu orang tu tak nak dengar juga. Bagi kita, mungkin ramai daripada kita, apabila melihat orang kata orang tu tak nak dengar cakap, kita mengatakan, ah, di sini aku jahat, aku pulaukan dia, ya. Syekh Al-Albani mengatakan bahawa saya melihat bahawa kalau benda-benda kesalahan, kesilapan yang berlaku pada zaman sekarang, ya, kita nak jaharkan, dia tak akan bermanfaat. Kalau semua orang kita nak pulau, oh, ini orang buat maulid, ini orang buat tahlil, ini orang buat apa-apa, benda-benda yang bid'ah, kita duduk nasihat-nasihat, dia tak nak dengar. Nasihat-nasihat dia dengar. Ah, sudahlah, orang ni kita semua pulaukan dia, tak ada guna kita berdakwah kepada dia. Syekh Al-Albani mengatakan, saya melihat bahawa cara ini tidak akan berjaya. Kerana apa? Perbuatan kita memulaukan tu tidak akan berkesan kepada kita. Ah, dia nak pulaukan saya? Eh, biarlah dia. Kerana orang-orang bid'ah lebih ramai, ya, berbeza pada zaman salaf dahulu. Apabila dipulaukan orang-orang bid'ah, orang-orang yang bid'ah ni, dia merasa akan, dia akan tersedar. Eh, apa hal semua penduduk kampung ni pulaukan aku ni? Ya. Jadi pulau tu akan memberi kesan kepada dia. Di situ ada masalah, kita pulaukan dia. Dia akan tersedar. Eh, ya betul. Oh, maknanya apa yang aku buat ni salah. Kalau tidak, macam mana dia orang, eh, dia jumpa aku tak bagi salam pun, kenapa dia orang pulaukan aku? Dia akan menyebabkan dia duk fikir, kenapa dia nak pulaukan aku? Satu kampung dah tak tegur aku ni, apa hal? Di situ dia akan menilai, oh, ini salah, oh, ini bid'ah. Jadi dia akan tersedar kesilapan dia. Tetapi berbeza pada zaman sekarang, kalau kita pulaukan orang-orang bid'ah, hasilnya kita akan hidup sorang-sorang, ya, dan pulau kita tak akan berkesan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan memulaukan tidak berkesan pada zaman sekarang. Dan apa yang perlu adalah kita terus berdakwah, ya, bukan berarti kita terus diam, ya. Ah, biarlah dia buat bid'ah, biarlah dia dah dengar tak nak cakap, sudahlah. Tak, kita terus mengajak, memberi nasihat dan bersabar. Kerana itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita jadikan sebagai pedoman, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, orang yang bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, dan dia bersabar terhadap gangguan mereka, kesalahan dia, kesalahan mereka, perkara-perkara bid'ah, perkara syirik, perkara maksiat yang diorang lakukan, dia bersabar. Dia bernasihat, tapi dia orang tak dengar, tapi dia sabar tu. Tapi dia dalam masa yang sama dia bergaul juga. Alladhi khalitun nas wasbir ala adahum khairun min alladhina la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Orang-orang yang bersabar dan dalam masa yang sama dia bergaul lebih baik daripada orang-orang yang tak bergaul dan yang tak bersabar terhadap gangguan mereka, ya. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan bahawa kalau semua orang kita nak pulau, ya, kerana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Syekh Al-Albani kata, bagi saya ini bererti kita akan hidup di atas dalam hutan lah, ya. Kesudahan ini kita akan hidup dalam hutan. Yang mana taknya sini bidah, sini bidah, sini bidah. Kesudahan dia, semua ni kita nak pulaukan, kita tak nak bergaul, kita tak mampu nak sabar. Dan nasihat banyak kali, Syekh Al-Albani kata, kalau macam tu maknanya awak duduk dalam hutan, ya. Juga di antara nasihat-nasihat yang Syekh Al-Albani katakan, jika Syekh Al-Albani mengatakan bahawa kata-kata yang hak, kebenaran yang kita nak cuba sampaikan kepada masyarakat, ia adalah berat. Innal haq taqil, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alayka qawlan taqila, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kami akan sampaikan kepada engkau satu benda yang berat. Apa yang berat? Iaitu syariah Islam ini, ajaran Islam ini, ya, yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, benda yang hak, dia lah berat, ya. Jangan kita sangka bahawa semua orang suka dengar benda yang hak, tak. Kalau kita lihat benda yang sebaliknya, masing-masing semua nak ikut hawa nafsu, masing-masing semua tak nak dengar, tak nak patuh, ya. So nak buat ikut suka hati. Suruh semayang, ah, alamak beratnya. Kalau orang yang tak biasa, ah, suruh semayang, alamak berat je dengar, ya. Apatah lagi kalau benda tu bercanggah, ya, dengan apa yang dia tengah buat, benda tahlil, benda bidah, suruh, eh, ni benda bidah. Benda tu kadang-kadang bukan sekadar berat, pedih, ya, telinga mendengar, ya. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan sesungguhnya benda yang hak ni adalah benda yang berat, lagi mur, lagi pahit, ya. Maka jangan ditambahkan lagi benda-benda yang berat ini dengan cara kita yang kasar, cara kita yang tak sabar, ya. Malah kita lihat, kalau kita boleh ambil pengajaran, ya, daripada golongan-golongan orang-orang yang pendakwah, ya, yang mereka apabila mereka berdakwah, sedikit sebanyak dakwah mereka berhasil, tetapi mereka terburu-buru, ya, untuk apa yang kita katakan menegakkan daulah Islam. Apabila dia tengok pengikut dia ramai, orang yang datang kepada, berpegang kepada salaf, ajaran salaf, apabila mereka melihat bahawa pengikut dia dah ramai, mula dia nak, orang kata, mulalah dia nak amar ma'ruf dan nahi munkar. Daripada dia punya pengikut, ditubuhkan scout ataupun kumpulan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Sedangkan seperti mana yang kita ketahui, ya, mencegah daripada kemungkaran, ya, khususnya dengan tangan, itu adalah tanggungjawab kerajaan, ya, tanggungjawab pemerintah, kerana mereka mempunyai kuasa. Berbeza dengan masyarakat awam, kita tidak mampu. Kalau kita pergi, nampak je tempat judi, kita pergi datang bawa apa, kunci, tutup, amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat orang minum arak, kita ambil, mari sini kau minum arak, aku nak sebat kau 40 kali. Kita tengok orang berkhaluat, kita nak amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan kita ni masyarakat awam. Tapi inilah yang dilakukan oleh setengah pihak, ya, apabila mereka melihat bahawa mereka sudah pengikut dah ramai, mulalah. Ada yang nak amar ma'ruf nahi munkar, ada yang lebih daripada itu, mereka nak mula menegakkan daulah Islamiah. Nak menegakkan kerajaan Islam. Dengan cara apa? Dengan cara menggulingkan kerajaan, ya. Dan perkara ini bukan perkara main-main, ya. Seperti mana yang berlaku di Algeria, ya. Negara Algeria, Jazair. Itulah yang berlaku, ya. Sekumpulan penuntut ilmu, mereka melihat bahawa pengikut mereka dah ramai. Pengikut bukan sedikit, sampai berjuta. Tetapi mereka semua masyarakat awam juga, ya. Mereka bukan kerajaan. Walaupun pengikut dia ramai sampai berjuta, tapi itu yang mereka cuba lakukan. Mereka cuba nak jatuhkan kerajaan. Apa yang berlaku? Sudah tentulah kerajaan akan bertindak balas, ya. Kesudahannya berpuluh-puluh ribu orang mati, ya. 30 ribu, 40 ribu orang mati. Kerana apa? Fitnah yang dilakukan oleh penuntut ilmu ini, ya. Jadi ini yang berlaku di negara Jazair, ya, dan juga di setengah negara yang lain, ya. Apabila kita terburu-buru untuk melaksanakan dakwah, ya, kita terburu-buru untuk menyampaikan dakwah, ya, dan kita tak nak sabar. Ya, kalau orang tu tak dengar cara baik, kita buat cara kasar. Tak boleh. Ya. Sedangkan Rasulullah, sedangkan ada pepatah. Pepatah Arab mengatakan, "Man ista'jala syai'an qabla awanih, 'uqiba bihirman." Barang siapa yang membuat sesuatu, dia terburu-buru sebelum sampai masanya. Masa belum sampai lagi, tapi kita nak buat juga. Apa kesudahan dia? Uqiba bihirman. Kesudahan dia, apa yang dia nak buat tu sama sekali kita dapat. Ya. Seperti mana contoh? Menjelaskan lagi misalan ini, ya. Dia terburu-buru untuk membuat sesuatu tanpa sebelum sampai masanya, kesudahan dia tidak mendapat apa yang diinginkan. Kita ambil contoh, iaitu seorang dia nak waris. Dia waris kepada bapa dia misalnya. Tetapi dia tak sabar-sabar, bapa dia tunggu je, bila bapa aku nak mati ni, supaya aku nak waris harta bapa aku yang berjuta-juta ringgit. Kerana dia tidak sabar, dia pergi bunuh bapa dia. Nauzubillah. Kerana nak mengambil harta warisan tu. Apa kesudahannya? Akibat dia terburu-buru, syariah mengatakan la yarithul qatil. Orang yang membunuh warisnya, dia tidak akan dapat warisan. Ya, walaupun sedikit pun, ya. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum sampai masanya, dia akan dilarang daripada mendapat apa yang diinginkan itu, ya. Sudah dia elok dakwah kita berjalan dengan elok, tapi apabila kita terburu-buru, kesudahan dia, ya, masyarakat menentang kita. Daripada elok kita dapat sampaikan sedikit-sedikit, tetapi tiba-tiba kita berlaku kasar, tiba-tiba berlaku, ya, terburu-buru, ya, untuk menyampaikan apa yang kita nak, sudahan dia penduduk masjid tu, ya, menolak kita misalnya, ya, menghalau kita misalnya, ya. Kerana itu kita perlu bersabar dan perlu berlembut di dalam dakwah. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita tutup majlis. Kita sedang apa? Sekarang ni bukan maksudnya mencari ilmu lagi, mencari hikmah yang ada pada diri manusia. Dia katakan macam ni. Itu dah masuk falsafah dah. Ilmu beza dengan hikmah. Ya, sebutan ego macam ulama uji tu dengan ilmu ila qalila dan sebenarnya di hadis sebetulnya apa dan hikmah tu apa? Bagaimana seseorang itu akan bertindak secara hikmah? Hikmah maknanya bijaksana. Bagaimana untuk seseorang itu bertindak dengan cara bijaksana tanpa ada ilmu? Jadi kedua-duanya saling berkaitan, ya. Bagaimana orang itu nak jadi bijaksana tanpa ada ilmu, ya? Kerana dengan ilmu itulah kita akan tahu membuat sesuatu itu dengan cara yang betul, dengan cara yang bijaksana. Jadi kedua-duanya berkaitan antara satu sama lain. Bagaimana kita nak berdakwah, ya, tanpa kita ada ilmu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah menurut fahaman salafus salih, itu yang dimaksudkan dengan hikmah, ilmu. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Jadi itu dah. Apabila kita nak bezakan, ini bukan caranya, ini bukan masanya untuk menuntut ilmu, macam mana? Mencari hikmah secara masanya. Itu orang kata dah, dia dah mula, orang kata dah merapu lah tu. Ya, tak tahu lah kalau Ustaz Rasul ada nak tambah lagi. Ya, barakallah. Al-Hikmah menurut Imam Syafi'i rahimahullah adalah tuan juga ulama kecil semua ilah tapi dia orang bisa ada hikmah. Hikmah itu lah jadi berdakwah dengan Al-Quran. Ada pun wal ma'udah sesatana, ma'udah sesatana adalah sunnah dan kata dia punya sahaja. Dan dalam kita dikatakan hikmah Al-Quran memang Al-Imah Allah Rasul dan ditanggung oleh bentengnya yang keluar dengan acara-acara yang banyak. Pokok sehat. Jadi kalau ilmu itu hikmah-hikmah yang yaitu ada dari situ hikmah dari semua ilmu. Tapi sebenarnya tidak pembukaan ini. Jadi dalam Al-Quran, Quran itu hikmah. Kalau itu menyelidikan Quran, pakai hikmah mengatakan Al-Quran dan meninggalkan hikmah Al-Quran. Sehingga akan dapat hikmah itu. Kalau hikmah diwakilkan dalam kapal, tidak cuma kapal. Karena kapal-kapal menjadi kendaraan dengan agar. Tetapi kita menjadi kendaraan dengan wahyu. Wahyu mu'jizat. Tidak mungkin mu'jizat dapat dikatakan dengan makhluk yang dipersembahkan. Jadi kalau menjadi hikmah, pahami Al-Quran, pahami hadis, dengan cara pemahaman para kapal-kapal, tidak dapat hikmah yang kira. Jadi oleh kerana pendakwa-pendakwa kita yang bahagiannya bisa dari German, mereka dari Rusia itu bagian syariah yang dia bisa. Maka mereka mengutamakan falsafah. Maka bila mengutamakan falsafah, mereka menyangka. Mereka menyangka falsafah itu hikmah. Tidak, falsafah itu hikmah. Yang hikmah sebenarnya kalau ini masyarakat ini, dari Imam Merah katakan, Bungu Ibarat Jadi, Lerotika, Bil-Hikmah, Bil-Hikmah, Bil-Hikmah, Bil-Hikmah. Malah kita tidak berlari dari hikmah ini kerana apa apa yang melihat indah di dunia walaupun terkotor itu lihat indah di hikmah. Jadi itu Quran lagi. Jadi kalau ada nak jadi hikmah, selain dari Quran lagi hikmah tak akan dimiliki. Kamu kan hatta yang manusia. Mereka sudah yang lagi. Barakallahu fiik. Insyaallah jelas. Soalan jawapan yang lengkap lagi padat. Barakallahu fiik. Okay. Apakah betul mesti anak makhluk yang menyebar berdakwah ini adalah untuk mencari untung banyak-banyak? Sedangkan di Al-Quran kan diterangkan ibadah di hukum berita lagi rodi. Para nabi mengatakan pesta tak menyampaikan berita rasulah. Nah, tapi kalau ada kumpulan jamaah, dia memang betul-betul mencari untung sebanyak-banyak. Sehingga kan kalau tak mau dikejar terus mencari untung itu macam mana? Boleh ulang sekali. Ulang. Apakah betul misi amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah ini untuk mencari pengikut al-sunnah wal jamaah yang sebanyak-banyak? Ya, Ustaz. Boleh jalan. Barakallah. Sebenarnya Muhammadu inal akal dunia wa inal itu lebih iman bahwa dan kita perlu menjadi tuha atau ibadah ini. Dakwah ini adalah satu amal ma'ruf yang paling dinilai di sisi Allah. Di setiap amal yang ini dinilai oleh Allah SWT sebagai amal yang dia yang ini. Kalau ini untuk mencari ikut, dia akan dapat ikut dan sisi Allah ya. Maksudnya Al-Azali juga disebut Asyam atau dengan Asyam. Tidaklah seorang da'i mengajak manusia untuk dekatkan diri kepada Allah. Kalau dekatkan diri kepada Allah, kalau dekatkan diri kepada Allah, kalau ada kesilapan yang tidak sekalikan, kalau diambil oleh begitu laga dalam diri mendana sunnatan sayyiatan fa'alihi hidruha wa ujru ma'ala biha ilayya al-qiyamah. Ini kita siapa yang menentukan satu sunnah yang buruk yang ditentangkan dengan sunnah yang sunnah yang berarti, maka baginya dosa dan dosa orang yang berarti. Jadi kita bukti pada awal ini sudah banyak kebunyian sangat ekonomi dunia dan kalau sampai kebunyian adalah berkosir malah ahli hadim alhamdulillah mengira bahawa salam di antara mengira bahawa salam bahawa kaum Yahudi dan tadi menyebab perubahan yang dapat mereka. Apakah tidak berlaku di dalam perkara ini? Berlaku di orang sufi, orang akam dan sebagainya. Kami sebut perkara itu sebabnya dari kegalau. Kalau balau kemarin dulunya. Maka oleh kerana kegalau ini mereka seolah-olah disembah. Jadi dekatkan manusia yang tidak ajak kepada Allah. Dekatkan manusia kepada Allah. Jadi jangan orang yang mengajak kepada Allah bukan mengajak kepada dunia. Jadi di sini berdakwalah kerana Allah, bukan berdakwah kerana cari untuk. Tidak boleh berdakwah untuk pendirinya, tapi berdakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah dakwah yang ajak kepada dirinya adalah dakwah yang bahagia. Agama ini bukan milik kita, agama ini Allah. Jadi kebalikan manusia untuk berbicara hingga atas. Jadikan mereka masuk ke Islam seluruhannya. Bukan masuk ke Islam, bukan masuk ke Islam, bukan masuk ke Islam. Ini sudah. Kalau macam kalau kita dah tidur pada satu dia, tidur pada satu dia, dikatakan kalau nak dia, mungkin nak tambah sikit. Kalau kita lihat kumpulan-kumpulan, ya, tak kira apa kumpulan sekalipun, Syiah ataupun Sufi ataupun tarikat semua, kesemuanya mengajak kepada ajaran guru-gurunya, kecuali ajaran salaf, kerana gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran salaf sahaja gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ustaz, bukan sekulat-sekulat. Ustaz-ustaz ni semua sebagai cara sahaja, tetapi matlamatnya adalah Rasulullah. Berbeza dengan kumpulan-kumpulan ni, guru-guru itu bukan cara, tetapi adalah matlamat. Matlamat untuk mendapatkan ilmu guru itu. Ya, kesudahannya itu yang jadi taksub kepada guru-guru dan ketua-ketua tarikat itu. Kata-kata wajar begitu bila dia asal bayar tadi. Dia asal itu apakah hikmah dan mawidoti asal dan hikmah dan ustaz? Atau apa yang masih menelangkan? Wajar begitu bila dia asal dalam berdakwah. Tunjukkan kepada ustaz. Ayat kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idati hasana wa jahilhum billahi bi'atan. Supaya kami jelaskan oleh Mufassir, artinya kita memahami dua itu. Kudu ila sabili rabbika. Sabili rabbika adalah jalan Tuhanmu, yang dimanhajkan Tuhanmu. Nah, kembali kepada manhaj yang selama ini bil hikmah dengan Al-Quran. Salah kembali kepada Al-Quran, salah kepada beriman ini. Ini bermakna salah kepada awal ilmu. Ilmu daripada Al-Quran, ilmu daripada hadith. Dan kalau bila berdakwah, kebiasaannya tidak akan menghadapi tidak. Jadi bila tidak ini tetap tidak boleh berlaku ataupun menggunakan akal, tetap kembalikan kepada asalnya, yakni Quran hadith. Billati ya ahsan adalah bil'an. Billati ya ahsan, maksudnya kita mengatakan billati ya ahsan bil'an. Makanya kalau tak ada ilmu, jangan hijab, sampaikan saja. Jadi berhijab dengan ilmu, kembali kepada asal ilmu Quran dan hadis. Dan kalau kita berawal kita ada ilmu, makanya usul tidak sabi di roh tiga. Sabi di roh tiga yang berlaku. Apa itu sabi? Manhaj, jalan Tuhanmu. Tapi dengan yang ada tiga kedua, pertama Al-Quran, kedua ini. Dan kembali pula, kalau nak dakwah Quran hadis, fahami Quran dan hadis yang kita akan tulisnya sebagai alat dakwah. Ini metode. Dan kalau ditakdirkan berlaku satu berjalan, satu berbaca, jangan lupa dengan emosi. Sebab emosi macam-macam akan berlaku akhirnya. Emosi boleh membawa kepada semangat. Akhirnya kalau hilang semangat boleh jadi marah. Dan bila marah, ada orang-orang Arab itu kan, al-ghadabu awwalu junun wa akhiru nadam. Bila marah dan apa sekalipun, kumpulan marah itu tidak. Tapi bila dan akhiri, dia akan menghidup penyesalan. Penyesalan. Macam pernah ada orang mengadu masa orang tengok di daya, dia itu, dia tindak. Bapak dia mengamu marah sangat, dia tinggi di kutuk tengah itu. Tetapi bila dah reda, dia nisah. Kenapa? Bila dia marah kita, otaknya tak tahu. Sehingga bila tu kat aku, dia pergi tinggi di nisah dengan itu. Besok ni dah reda, dia rasa juga bodoh dia. Akhirnya nisah. Di sini, tolonglah kalau kita nak berdakwah, bila sampai ke peringkat terbaik, jangan lupa tetap kembali kepada ilmu. Bagaimana berdakwah kau berhak, berdakwah kau berhak. Itu metode. Berdakwahlah dengan hak, dengan Quran hari, dengan ilmu yang ada Quran hari, dan dengan sahabat. Berarti saya sedih masa, kalau tak sama dengan Allah. Ada apa ada misal, kalau tengok di kanan ni ada pokok. Pokok ni katakan mungkin dia, kalau orang nak makan dia. Kalau belum masak, belum patah, kita ambil jual lah sudah. Dia katakan ini durian juga, kalau nak durian ini durian. Begitu dia bahawa kita tak boleh tunggu dulu dan kita tak boleh mumpul cepat-cepat. Kita fikir dulu. Memang orang tidak punya, tetapi peringkat berlima orang tidak sama. Seperti ini, anak mereka tak lepas kerana itu pemahamannya berbeza dengan orang di luar. Kalau di luar mereka semakin dalam, orang akan makan. Dan itu dia akan dapat dari mereka, tetapi mereka akan dari bagaimana saya katakan, basyiru walayat nafiru atau basyira walayat nafiru. Jadi yang lain, basyiru walayat nafiru kepada Mu'ad dan Abu Adha. Jadi tadi dikatakan, bila kita bila dia akan jadikan mereka lagi. Jadi yang mungkin sekarang saya lihat ya, ada jamaah yang diberi sedikit ilmu tapi semangat dia lebih, ilmu dia kurang. Akhirnya dia berdebat dengan orang-orang yang baru pernah bina dengan kita. Orang itu katakan, akhirnya lagi kenapa diikuti ilmu-ilmu. Akhirnya marah, dia pun marah. Marah dengan marah pun akan dapat hasil yang baik. Sementara dengan kemukaran yang akan berhasilkan kemukaran. Akhirnya orang itu bila dari insan-insan menggunakan saja kepada saya saja, semua ustaz-ustaz yang terlibat dengan angkat akan dimulai. Jadi jagalah nama ustaz kita, demikian Allah kepada ustaz itu, demikian ada bentuk ustaz kita, jangan sembarangan pada orang. Kalau tidak faham lebih baik hati yang dulu. Bila rupi dalam, tidak baik kita lihat kalau ustaz itu, nah, bila satu tulisan diberikan atau diambil oleh bukan ahlinya, tunjukkan kurang. Kehancurannya artinya, lebih itu dia akan yang dulu. Tapi dia yang rusak, dia rusak orang tak mau. Barakallah. Jawapan lengkap lagi padat. Kalau ada sebarang tanya lagi, ambil peluang, ya. Peluang Ustaz Rasul ada. Ya. Kalau ada sebarang pertanyaan, kemusykilan tentang dakwah salaf, ya. Minta maaf. Walakum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Akal ayat ini diturunkan kepada para sahabat, para dewasa dan para pemuda. Minkum, bukan kurang ya. Turunan yang ramai. Tetapi secara umumnya siapa yang mengikut manhaj salaf, selain dikatakan bahawa salaf bukan zamannya, salaf adalah ikutannya, siapa yang berakidah salaf mengikut manhaj salaf, sebenarnya dakwah bukan tugas sebagaimana saya ini dibacakan secara pargai ibu bapa dan sebagainya. Pada saat sekarang dakwah wajib malah penduaan itu bantu. Tetapi berdakwah sekadar yang mampu. Contohnya tadi juga boleh saya ini hari saya ini mampu. Ku aku takum wa ahli kumna, ku aku takum wa ahli kumna. Selamatkanlah keluarga kamu, diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini siapa yang di bapak? Semua yang di bapak. Malah dalam satu istilah Arab atau masalah satu pula, kalau dikaitkan itu benar. Bapak Al-Wijalu Kawamun Al-Nisa, laki-laki bersama jawab atas perempuan, atas keluarga, atas family. Ku ampusatum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu di perempuan. Dikaitkan dengan kata-kata Al-Um masalah satu pula. Jadi kalau kita tidak mahu dakwah di dalam rumah tangga kita, subhanallah, ayat ini diturunkan kepada kita. Nikum di sini ikut kemampuan. Tidak mungkin di rumah tangga kita kita tak mampu berdakwah. Contohnya itulah Islam semayang kan? Semayang. Tapi berapa bapak-bapak yang mengajak anak Islam? Sedangkan Allah mengatakan wa umur ahlaka di sholati wassabir alihnya. Perintahlah keluarga kamu sholat. Tetapi kebanyakannya yang sholat ini bukan bapaknya yang ajak di sholat. Apakah kait ini tidak tentu alai? Jadi berdakwalah sekadar apa yang kita mampu. Baliwa ini walau ayah ada ulama mengatakan la ilaha illallah, kerana pokok dakwah kita atas dakwah kita adalah la ilaha illallah. Bagaimana bacaan ayat salam wa ma arsalna min qablika min rasul wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kalau kita dengar ayat itu satu ayat, tapi fahamilah ma'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksud ayat yang terbaik tadi? Allah berfirman tidak akan berikut walaupun seorang Nabi, maksudnya juga walaupun seorang Rasul, kecuali wahyukan sebaliknya, akan diberitakan sebaliknya supaya biru tiada Tuhan yang wajib dibayangi kecuali aku, maka tidak ada. Jadi pokok apa? Sebenarnya Allah, kalau kita ambil tanggungjawab kita, kita jadikan rumah tangga kita yang terbaik, insyaAllah. Kalau kita ambil juga kita, bagaimana Allah beritakan masyarakat Islam ini, sebenarnya Allah adalah segmen yang tidak ada dan sebagainya. Allah mungkin untuk saya akan beritahu Barakallah. Sampai ya, sudah jelas ya, kalau ada sebarang kemusykilan ya. Eh, rasanya boleh tunjukkan kepada Ustaz Rasul terus. Sejauh mana ilmu yang perlu ada untuk kita berdakwah? Silakan Ustaz Rasul Barakallahu. Mendahulukan orang yang lebih berilmu. Barakallahu. Sebenarnya ilmu seseorang kita bukan nak ukur. Tetapi percayalah, sebagaimana tadi saya juga berkata, tiap ibadah muslim dibina dengan ilmu. Anda ni apa? Belum kelas. Katakan bicara bagi yang belum kelas. Seseorang tidak boleh doktor kecuali belajar ilmu belum kelas. Jangan ada tengok orang boleh buat, anda buat. Jangan. Kalau ada tengok ustaz boleh berdakwah, saya nampak belum sampai ilmu. Sebab kalau anda berdakwah sampai ilmu, anda tak tahu. Nanti orang lain pakai juga ada yang salah. Seperti ikut memperbaiki lagu. Begitu juga, kenapa kita perlu belajar? Kerana ilmu ini adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sehingga ayat yang dibacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang yang beriman. Tetapi walladhina utul ilma, ujungnya darajat. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu darajat jamak. Orang yang beriman saja tingkatannya dia. Tetapi bila dia berilmu subhanallah, Allah angkat, bukan manusia angkat. Allah yang di langit ketujuh mengangkat kita. Sebetulnya juga malaikat mengangkat kita, dimuliakan kita. Kenapa orang yang berilmu ini dimuliakan? Kalau secara umumnya yang memenuhi juga adalah orang berilmu. Sehingga dalam ayat kalau kita lihat di Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, itu ditafsirkan oleh Ibn Kathir, li'annahum qawmun yajhalun. Allah akan memadatkan neraka jahannam dengan jin dan manusia. Allah akan memadatkan neraka dengan jin dan manusia. Ditanya kenapa mereka memadatkan neraka jahannam, kerana semasa di dunia, li'annahum qawmun yajhalun, kerana di dunia mereka mengelompokkan dirinya dalam kelompok orang-orang jahil. Ya, ada banyak ayat di Al-Quran yang akidun dan sebagainya. Jadi nilai ilmu dan nilai akal di sisi Allah SWT dan di sisi masyarakat ini. Cuma kalau anda berdakwah tak ada ilmu, orang tak percaya anda. Tapi tak ilmu, anda berdakwah, ini haram, orang boleh katakan haram. Tetapi kalau anda bawa hujah, orang akan takut, kerana orang menafsirkan ikut anda. Betul tidak? Kalau anda di kalangan masyarakat Malaysia, masyarakat Islam atau masyarakat Melayu, kalau anda bawa bola, bawa hari, kalau takut. Tapi anda mengatakan haram, halal, makruh dan sebagainya, tidak dibawa ni, tak boleh disan. Itu bukan mana. Ini anda buat ni haram, mana dari disan. Bila buat dari disan, duduk boleh. Siapa berani menentang Quran? Siapa berani menentang hadis? Maksudnya ayat tadi, untuk bila tadi di ruang kita ada hikmah dengan Quran tadi, bacakan Al-Quran. Hanya orang-orang yang tak dapat hidayah menutup telinga dengan Al-Quran. Tapi, cubalah, apa sebaik mungkin, dalil-dalil yang boleh kita faham baru kita belajar. Hatta kalau orang bacakan aku dan maafin, aku hukum bisa cukup di jalan, boleh tak? Kita katakan haram, orang tu tentang kamu di rumahnya masih banyak stok rokok, satu golong tu tidak rokok, anda katakan haram, anda rokok mahal, subhanallah. Anda kena faham kenapa rokok diharamkan. Karena dalam buku ada kandungan kuliah memabukkan. Kalau pakai Quran, ya memabukkan itu haram. Kullu muskirin hamrun. Kullu muskirin hamrun. Khaliluhu au kathiruhu. Ini dari Umar, ini asal yang sahih. Tiap yang memabukkan haram. Khaliluhu wa kathiruhu. Kullu kalimatun jami'ah. Berikuti aku saja yang dihisap atau yang dihisap. Hamr. Kemudian Al-Quran dinama Hamr. Wal-Mu'izzar wal-Azhar wal-Azhamu Rizul min angin amali syaitan fajtanibu. Kalau siapa hujan seperti ini dulu betul-betul, dia boleh faham, insyaAllah itu hukum imam. Tapi kalau tak katakan harap, bukan hanya marah dengan anda, itu depan anda ditunjuk di dalam hukum. Diteruskan, dia siapa anda? Jadi buatkan Quran, sekalipun dia meneruskan isyak hukum, depan anda tak bisa hukum. Karena mengulangi Quran dan hadis yang terbawa. Percaya? Ini pengalaman. Masih banyak itu itu masih berkuk, tapi barangnya tak berkuk. Kadang-kadang bila bahasa ini masih berkuk, dia berkata berkuk haram. Tapi anak tak boleh tinggalkan rukuk. Kalau tinggalkan rukuk, anak yang gigit. Anak lagi gigit dia lepas. Sebab pun yang kongsi dah kongsi dia kan dia. Bila tak ada yang kongsi dia, tak boleh hidup. Jadi tinggalkan. Cubalah. Ambil macam dakwah. Ya Allah Subhanahu wa taala mereka kudu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sebab kenapa orang salaf itu benar? Kenapa orang salaf itu dapat pertolongan Allah? Kenapa orang salaf ini ditakuti? Kerana dia membawa budaya Fatihah. Abu Jafar Fatihah sudah berputus. Yang lebih tajam daripada pelantaran yang ada. Makanya orang ajak ini berdebat. Kita tak betul dapat. Bila itu haram. Tetapi kalau kita tanya lagi, tadi baca, tanya anak-anak berapa ramai orang ajak jidal. Saya tak betul jidal. Kalau cabar betul-betul, kita turun. Ini ada beberapa cabaran. Jadi kita turun, 100-100 mereka tak turun. Tak pernah orang nak jidal begitu. Kita buat cabar. Kita turun ke mana lagi. Kenapa? Kita membawa ujian yang kau lihat. Kita tak mau mengaitkan mereka, tapi kalau mereka duduk dalam jidal kami, dia tak ada. Kami duduk dalam jidal, kalau dicabar untuk memberitahu, memberi dakwah, bukan mengajak kepada kami. Tapi kalau boleh, bila dia akan. Kalau boleh, berdebat bila. Tak dikutuman, sikit dengan. Dan kalau boleh, ditinggalkan. Tapi kalau ia sangat, orang cabar kita, dia dah betul profesional. Satu tajuk. Rokok misalkan, jangan berayam mana-mana, rokok je. Supaya kita duduk. Misal Allah, kita akan turun untuk berdakwah kepada orang yang sering. Kita ini supaya dia berlima bahawa dakwah pada dia adalah dakwah pasal dia. Allah Allah. Jadi kalau ada dakwah pula dia. Kalau tak ada ilmu, pakai apa yang kita faham. Yang tak faham yang kita faham. Jadi baik, beri nombor dari Ibu Sayyidri Sulaiman Sulaiman dan ini kepada pakai. InsyaAllah dia akan bantu. Saya pun Ustaz, InsyaAllah Barakallah. Ya, dari anda, politik berapaan. InsyaAllah Allah Allah. Ada soalan ini. Allah Ta'in. Allah ada soalan lain. Ambil kesempatan. Kalau lepas ni susah nak jumpa. Ya. Baik, kalau tak ada, kita sudahi majlis ini dengan tazkir kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Jibril Sulaiman. Dan sesudah ini kita akan bersolat. Setelah selesai solat kita akan makan dan kemudian kita akan kembali berprogram pada pukul 2:30 sehingga pukul 4 sesi soal jawab lah. Saya harap keempat-empat ustaz kita dapat ni lah. Maksudnya soal jawab dengan bersama-sama dengan keempat-empat ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.